Baik, kemudian pembahasan yang kedua, risalah yang kedua. Jadi ini pendahuluan yang kedua dari penulis. Saya sebutkan tadi bahwa sebelum thalathatul usul atau al-usulul thalatha, ada berapa pendahuluan di depannya? Ada tiga. Kita sudah melalui yang pertama. Empat masalah yang wajib yang terkandung dalam surah Al-Asri. Sekarang kita pendahuluan yang kedua. Wujubu ta'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ibtali syirk fil ibadah wal wala'i wal bara'. Iya. Ini tiga masail ya yang akan dikaji oleh penulis dan beliau terangkan tentang wajib untuk diamalkan. Kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan batilnya kesyirikan serta al-wala dan al-bara. Jadi ada tiga hal, kewajiban taat kepada Rasul, dan yang kedua batilnya kesyirikan dalam ibadah, dan yang ketiga tentang masalah al-wala dan al-bara. Ini tiga masalah yang ingin dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Kata beliau rahimahullah, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Baik, saya poinkan di sini ada 10 pembahasan. Pembahasan yang pertama, al-jama' bainad du'a wa ta'lim. Menggabungkan antara pengajaran dan doa. Doa dan ta'lim, pengajaran. I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah mengetahuinya. Ini perintah ya untuk mengetahui, mempelajari. Dan mempelajari itu namanya talaqqi, mengambil dari guru. Bukan baca sendiri. Tapi dia mempelajarinya dari siapa? Dari guru. Nah, ini dari hal-hal yang penting yang harus diingat. Bahwa ilmu itu diambil dari para guru. Iya. Orang-orang yang ahli di bidangnya. Bukan diambil dari membaca. Pembahasan yang kedua, wujubu ta'allumi thalathi masail wal amali bihinna. Kewajiban mempelajari tiga masalah dan beramal dengannya. Iya. Tiga masalah ini dijelaskan oleh Syekh rahimahullah sebagai pendahuluan supaya seorang itu mengenal hakikat dari agama, hakikat dari tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini menjadi pengantar yang menguatkan seseorang itu mengenal thalasatul usul, mengenal siapa Rabbnya, apa agamanya, dan siapa nabinya sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka ini tiga masail wajib untuk dipelajari dan wajib diamalkan. Dan sebagaimana yang telah saya sebutkan bahwa itu bahasa-bahasa para ulama, mereka sebutkan 4-3 itu sesuai dengan kadar keperluan, apa yang diperlukan. Dan penulis di sini membawakan hal yang beliau pandang diperlukan oleh manusia, maka beliau poinkan 3 hal yang wajib untuk dipelajari dan diamalkan. Apa itu? Iya. Baik, ini ada 3. Yang pertama, kewajiban taat kepada Rasul. Kata beliau, al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah telah menciptakan kita dan telah memberi rezeki kepada kita, tetapi tidak meninggalkan kita sia-sia begitu saja. Iya. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman ata'ahu dakhala al-jannah. Wa man asahu dakhala an-nar. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia akan masuk surga. Tapi siapa yang bermaksiat kepada Rasul, dia akan masuk neraka. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, wahai orang-orang kafir Mekah, seorang Rasul yang menjadi saksi terhadap kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun dahulu. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhatnahu akhda wabila. Maka Fir'aun mendurhakai rasul itu. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Iya. Ini poin yang pertama ini, masalah yang pertama ini. Terdapat di dalamnya beberapa masail. Ada yang terkait dengan tauhid rububiyah. Ada yang terkait dengan hikmah diciptakannya jin dan manusia. Ada yang terkait dengan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena disebutkan 2 ayat di surah Al-Muzzammil, kita akan terangkan tafsir dari 2 ayat ini. Jadi ini 4 pembahasannya, di poin yang ketiga hingga poin yang keenam. Baik, poin yang ketiga, al-imanu bi tauhidir rububiyah, keimanan kepada tauhid rububiyah. Jadi ini yang disebut di awal, annallaha khalaqana wa razaqana. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Kita diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Wa khalaqana. Khalaqana wa razaqana, dan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Setelah itu diperbaiki lagi rupanya. Jadikan sebagai ahsana takwin, ahsani takwin. Sebaik-baik takwin. Wa razaqana, dan kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, anugerah dengan berbagai nikmat. Anugerah dengan berbagai nikmat. Iya. Kita tidak dibiarkan dalam keadaan telanjang, kelaparan. Tapi rezeki terus ditanggung oleh Allah, diberikan sampai kepada kita. Iya. Jadi ini keimanan-keimanan kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan kepada tauhid rububiyah ini dari hal yang tidak ada perbedaan dengan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rububiyah Allah tidak diingkari oleh iblis. Ya. Dan tidak pula diingkari oleh orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kepada rububiyah adalah ifradullah ta'ala bi af'alihi. Artinya mengesakan Allah di dalam perbuatannya. Ini sudah kita kaji ya. Kemudian yang ke 4, al-hikmatu min khalqil insi wal jin. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Jadi ada hikmahnya, karena itu dikatakan oleh penulis, walam yatrukna hamalan. Kita tidak dibiarkan begitu saja. Hamalan, hamalan itu artinya dibiarkan hidup begitu saja, tidak diperintah, tidak dilarang. Ya. Tidak dibiarkan, tidak diciptakan sia-sia. Bahkan ada perintahnya, yang wajib dikerjakan, ada larangan yang wajib ditinggalkan. Iya. Karena itu penciptaan jin dan manusia ada hikmahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian abathan, sia-sia begitu saja, dan kalian tidak akan kembali kepada kami? Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabul insanu ayyitraka suda. Apakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja? Ya tidak, kita tidak dibiarkan. Diutus kepada kita para rasul, diutus kepada manusia para rasul, umat Islam ini diutus kepadanya rasul yang terakhir, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada kita Al-Qur'an. Iya, maka kita tidak diciptakan begitu saja sia-sia. Walam yatrukna hamalan. Baik. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan diutus kepada kami seorang rasul. Seorang rasul yang membawa petunjuk kepada jalan yang lurus. Menerangkan segala kebaikan dan memperingatkan dari segala kejelekan. Yang mengajak kepada as-sirat al-mustaqim. Maka rasul ini, faman ata'ahu dakhala al-jannah, siapa yang taat kepadanya dia masuk surga. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti' Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya dia akan dimasukkan ke surga-surga. Surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Iya. Jadi siapa yang taat kepada Rasul, maka itulah keberuntungannya. Makhluk yang paling afdal, paling tinggi dan paling dekatnya kepada Allah adalah mereka yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah dan paling taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tem paling sempurna. Karena itu kata Syekhul Islam, fal kamalu fi kamali ta'atillahi wa rasulihi batinan wa zahiran. Kesempurnaan itu yang dinamakan kesempurnaan adalah kesempurnaan dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Secara zahir maupun secara batin. Iya. Sebagaimana sebaliknya, wa man asahu dakhala an-nar. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ya. ayat yang saya bacakan tadi tentang siapa yang taat masuk surga, itu di surah An-Nisa. Ayat setelahnya itu menjelaskan kebalikannya, siapa yang bermaksiat masuk neraka. Wa may ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Ya, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka untuknya neraka jahannam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik. Jadi ini dua hal yang sudah ditentukan dengan diutusnya seorang Rasul. Siapa yang taat kepada Rasul, dia akan masuk surga. Dan sebaliknya, siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Iya. Dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi siapa yang taat, tadi sudah dikatakan wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannat. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dimasukkan ke surga. Dan sebaliknya, siapa yang bermaksiat wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududa yudkhilhu naran khalidan fiha. Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batasannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Yang jelas ayat-ayat seputar ini banyak ya dalam Al-Qur'an. Banyak dalam Al-Qur'an. Dan ini inti yang ingin diterangkan oleh penulis di sini. Iya. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah, diberi rezeki, itu tidak dibiarkan begitu saja. Ada Rasul diutus kepada kita. Untuk apa Rasul ini diutus? Nah, di sini ada hal yang harus dipahami. Siapa yang taat kepada Rasul, dia masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat, maka dia akan masuk ke dalam neraka waliyadzubillah. Iya. Baik, dibawakan ayat sebagai dalilnya. Ini dua ayat di surah Al-Muzzammil. Jadi pembahasan yang kelima tadi, wujubu ta'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam, kewajiban taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah dan Rasulnya, itu disebutkan dalam Al-Quran, kata Imam Ahmad, lebih dari 33 tempat. Dan dijadikan ketaatan kepada Rasul itu sama halnya kalau dia taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يُطِئِ الرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاءَ اللَّهِ. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena itu diwajibkan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Apa dalil kewajibannya dan tidak boleh keluar dari ketaatan kepada Rasul ini? Iya. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, ini dua ayat di surah Al-Muzzammil. Saya akan tafsirkan dua ayat ya. Dan ini pembahasan yang keenam. Tafsiru ayatai Al-Muzzammil. Tafsir dua ayat surah Al-Muzzammil. Ayat yang ke-15 dan ke-16. Inna arsalna ilaikum rasulan. Sungguhnya kami telah mengutus kepada kalian, kalian wahai umat Nabi Muhammad, rasulan, seorang rasul diutus kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan para rasul. Iya. Jadi beliau rasul sebagaimana firman Allah, Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad adalah rasul Allah. Walakin ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Tapi beliau adalah seorang rasul Allah dan penutup para nabi. Jadi kami telah mengutus kepada kalian wahai Nabi Muhammad, wahai umat Nabi Muhammad, seorang rasul. Syahidan alaikum, yang akan mempersaksikan, menjadi saksi terhadap kalian, yaitu menyaksikan amalan-amalan kalian. Ya, karena itu salah satu tugasnya seorang rasul, dia menjadi saksi untuk umatnya di dunia dan di akhirat. Dia menjadi saksi. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bagaimana keberadaan engkau Nabi Muhammad ketika kami datangkan pada setiap umat itu seorang saksi? Dan kami jadikan engkau Nabi Muhammad sebagai saksi terhadap mereka, maksudnya terhadap umat Islam. Jadi Nabi Muhammad adalah saksi. Syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Iya. Siapa yang diutus kepada Fir'aun? Nabi Musa alaihi salam. Iya. Maka disebutkan di kelanjutan ayat. Disebutkan di kelanjutan ayat, fa'asa Fir'aunur Rasula, maka Fir'aun mendurhakai Ar-Rasul, Rasul yang diutus kepadanya, itu Nabi Musa alaihi salam. Fa'akhadnahu, maka kami siksa Fir'aun ini, akhdan wabila, dengan siksaan yang sangat keras. Itu dia ditenggelamkan dan seluruh tentaranya ditenggelamkan ke dalam laut. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang beruntung. Dan di dalam laut itu, apa di dalam kubur mereka, di dalam barzakh mereka, mereka disiksa sampai hari kiamat. Itu dikatakan dalam Al-Quran, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Wa yawma taqumu as-sa'a adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka ditampakkan pada mereka, maksudnya dikubur mereka di alam barzakh. Iya. Mereka disiksa dengannya pagi dan petang. Ini di dunia. Bukan di akhirat, karena di akhirat lain lagi. Kelanjutan ayat, wa yauma taqumus sa'a, dan pada hari kebangkitan dikatakan masukkanlah pengikut Fir'aun ke dalam siksaan yang paling pedih. Ke dalam siksaan yang paling pedih. Jadi maksudnya dibawakan ayat apa? Untuk menjelaskan kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu pemuka para nabi dan para rasul. Beliau lebih utama dan lebih mulia daripada nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Kalau yang durhaka kepada Nabi Musa saja disiksa seperti itu, apalagi yang durhaka kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu maksud dari ayat. Ditambih terhadap besarnya perkara ini. Iya. Karena itulah segala kebaikan pada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini terdapat penjelasan tentang wajibnya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini yang harusnya diketahui oleh umat ini, kewajiban taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab dengan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang menggambarkan keislamannya. Dan itulah yang membawa mereka di atas petunjuk dan hidayah. Iya. Dan itu yang memasukkan mereka ke dalam surga. Iya. Di sini kita selalu mengukur diri kita ya di dalam ketaatan. Sejauh mana ketaatan kepada Rasul. Iya, dan ini dari materi ya untuk memahami tiga pertanyaan malaikat di alam kubur. Sebab kalau seorang mengakui Nabi Muhammad, kenal Nabi Muhammad, berarti dia taat kepadanya, menjalankan perintah-perintahnya. Apalagi pada hari kiamat memang ditanya, mada ajabatumul mursalin, bagaimana kalian menjawab para rasul. Jawaban kita, istijabah kita kepada Nabi itu akan ditanyakan. Keluar dari menjawab Nabi, itu sudah penyimpangan. Sudah kesesatan namanya. Karena itu dalam Al-Quran cuma ada dua pilihan. Fa'illam yastajibu laka fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak istijabah kepada engkau Nabi Muhammad, tidak mengikuti agamamu, jalanmu, maka mereka itu hanya mengikuti hawa nafsunya. Jadi hanya dua, ada dua golongan. Golongan yang mengikuti Rasul, istijabah kepada beliau, dan golongan yang mengikuti hawa nafsu. Iya. Karena itu ketika disifatkan Nabi Muhammad, Allah berfirman, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُّهَىٰ. Hanya ada dua disebut. Tidak berucap dari hawa nafsu, yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ini semana ya ayatnya. Iya. Terdapat kewajiban taat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, tunduk terhadap perintahnya. Dan seperti sebagian manusia di masa ini, kalau dibacakan hadis Nabi, ya, seakan-akan dia punya alternatif lain, dia punya hal yang lebih bagus, dia punya solusi yang lebih cemerlang. Dan ini semuanya na'udzubillah dari sebab-sebab kehancuran dan kebinasaan. Tidak menunjukkan keimanan seorang hamba, seorang mukmin itu, kalau sudah datang perintah dari Allah dan Rasulnya, dia tidak ada pilihan yang lain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah perkara, tidak pantas dia memiliki pilihan yang lain. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Iya. Maka ini hal yang pertama ingin diingatkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala di sini. Kewajiban taat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata beliau, jadi permasalahan yang pertama tadi, kewajiban taat kepada Rasul. Ini perlu dipelajari ya. Dan diamalkan. Perlu dipelajari dan diamalkan. Sebab ini bagian dari kehidupan. Ya, jadi ketaatan kepada Rasul itu kita perlu pelajari bagaimana syariat Nabi. Apa yang beliau ajarkan, apa yang beliau larang. Kemudian bagaimana kita mengamalkannya. Ya. Nah, ini jelas sekali hubungannya dengan pembahasan dari kitab ini. Yang kedua, kata beliau rahimahullahu ta'ala, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatih la malakun muqarrabun wala nabiyun mursal. Yang kedua, sungguhnya Allah tidak ridha. Allah tidaklah ridha dipersekutukan dengan siapapun dalam peribadatan kepadanya. Tidak dengan malaikat yang terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Jadi malaikat dari makhluk Allah yang paling taat beribadah. Nabi dari makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah. Iya, dan taat beribadah. Bersama dengan itu Allah tidak ridha dipersekutukan dalam ibadah, diduakan dalam ibadah. Tidak dengan nabi, tidak pula dengan malaikat, apalagi dengan makhluk yang lainnya. Apalagi dengan makhluk yang lainnya. Apa dalilnya? Wad-dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Maka jangan kalian menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi ini beliau ingin menjelaskan, ini pembahasan kita yang ketujuh ya, ibtalus syirki fil ibadah wa ihqaqut tauhidi lillahi taala. Kebatilan kesyirikan dalam ibadah dan kebenaran tauhid hanya untuk Allah. Nah, ini masalah yang kedua yang wajib dipelajari. Bagi dia, dia mengenal batilnya kesyirikan dan bagaimana dia mengenal benarnya tauhid. Benarnya tauhid memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ridha dipersekutukan dengan siapapun di dalam ibadah. Iya. akan datang ya dari penulis rahimahullah. Beliau menyebutkan perintah yang paling besar adalah perintah kepada tauhid. Larangan yang paling besar larangan dari kesyirikan. Sebagaimana wasiat yang pertama dari wasiat-wasiat yang disebutkan di surah Al-An'am itu wasiat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan juga wasiat-wasiat di surah Al-Isra. Ya, belasan pembahasan dan dimulai dengan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabb memutuskan, menetapkan bahwa tidak boleh diibadahi kecuali Dia. Iya, menunjukkan bahwa kesyirikan adalah kebatilan dan hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibenarkan. Baik. Apa dalilnya bahwa ibadah itu hanya milik Allah? Beliau bawakan ayat di surah Al-Jin. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahwa al-masajid, masjid-masjid itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa annal masajid, ini tafsir ayat ya. Ini pembahasan kita yang ke-8, tafsir ayat Al-Jin. Wa annal masajid, sungguhnya al-masajid. Al-masajid itu bisa bermakna tempat-tempat yang dilakukan sholat. Seperti ini ya, masjid. Dan masjid itu bisa bermakna anggota sujud. Ya, jadi dahi, tangan, kaki, lutut. Ya, ini semuanya masajid namanya dalam bahasa Arab. Sebab dia anggota yang dipakai apa? Dipakai sujud. Dibangun di atas dua penafsiran, maknanya sama saja. Menunjukkan makna tauhid. Masjid, tempat ibadah, itu milik Allah. Tidak boleh beribadah kepada siapapun bersama Allah dalam masjid-masjid. Sebagaimana kalau ditafsirkan anggota tubuh semuanya milik Allah. Allah yang menciptakannya. Maka tidak boleh anggota tubuh itu dipakai beribadah kepada siapapun bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Sebagaimana Dia memberi nikmat kepada kita yang menghidupkan, menciptakan kita, maka Dia pula yang harusnya satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi. Tidak ada syarikat baginya. Baik. Jadi ini makna dari ayat ya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan engkau berdoa kepada siapapun bersama Allah. Siapapun. Apakah itu malaikat, nabi, wali. Ya. Dalam bentuk apa saja. Ibadah apa saja. Apakah dalam bentuk doa, nadar. Ya, dan seterusnya. Baik. Karena boleh ada yang beribadah kepada siapapun bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini masalah yang keberapa? Yang kedua. Ini masalah dari masalah yang wajib kita pelajari. Yang kedua ini. Iya. Dan inilah fungsinya seorang belajar tauhid. Ada pembahasan kita tentang tauhid. Karena ini memang inti dakwah para nabi dan para rasul. Dan itulah sumber keberuntungan seorang hamba. Kemudian yang ketiga, ini tentang kewajiban wujubul bara'ati minal musyrikin. Kewajiban berlepas diri dari kaum musyrikin. Ya. Sebenarnya yang ketiga ini adalah kelanjutan dari yang pertama dan kedua. Ya. Dan mungkin saja penulis rahimahullahu ta'ala menjelaskan masalah yang ketiga ini kaitannya sangat erat dengan thalathatul usul. Karena memang ini inti agama, jangan sampai ada yang paham. Misalnya dia memahami bahwa menjawab pertanyaan malaikat itu cukup dia kenal siapa Rabbnya, siapa nabinya, apa agamanya. Dan dia tidak kenal tentang masalah tauhid hanya milik Allah, wajib dia memusuhi orang-orang kafir, berlepas diri dari kaum musyrikin. Justru ini termasuk dari pokok agama.